tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembahmu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, kau ganti sukacita saatku di hadiratmu. Yang terindah tempatku menyembahmu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, kau ganti sukacita saatku di hadiratmu. Dan takkan lagi ku ingin jauh hadiratmu, takkan pernah ingin. Selalu ku rindu kau Yesus, bersamamu di setiap waktu, selamanya ku.